Rasa takut dan kesusahan berlebihan lahir dari beberapa asumsi yang diciptakan oleh sifat pesimis yang jauh dari iman dan takwa. Stop. Niki wong awam iku kudu diterjemahno bahasa pojok kampung iki ya. Iki nek sing ngrungokno dokter paham iki. Nek wong awam kudu dijelasno iki. Rasa wedi. Wedi ya. Wedi gak mangan, macam-macam wis. Rasa wedi lan kesusahan sing leluwian. Kuatir wedi ae. Itu muncul dari asumsi, asumsi dugaan, kira-kira sampean dhewe, insyaallah yang diciptakan oleh sifat pesimis. Wong iku nek pesimis mesti muncul dugaan-dugaan sing elek. Engko anakku iku nek ngene engko rasane kok. Wedi pikirane gak duwe pikiran sing apik blas. Elek ae pikirane. Itu lahir dari dugaan asumsi insyaallah yang dilahirkan dari sifat pesimis. Sifat ini jauh dari iman dan takwa. Artine uang iku nek imane sehat lan bener gak ono pesimis, sing ono optimis. Pak. Pak. Iki nyekolano anak iki iso tak gawe. Nek ono santri kok ngomong ngono ya, insyaallah grabaken bathuke. Nek santri kudu yakin iso. Apa? Wong tua iku nek nyekolano anak pinterno anak mesti rezekine ditambah. Amin. Ngono lho, wong sing mendem ae didumi, sing kafir ae didumi, apa maneh santri sing niati suci minterno anake disugihno mbek Allah. Amin. Greget tenang. Santri kok atine ati petik. Yo fokus. Napa? Sing niku sekolah. Sing niku mondok. Sing iku perawan durung sing rabi. Pak, rasa takut, rasa susah sing koyok ngeten iki lahir dari asumsi. Lali nek Gusti Allah ku maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, maha kasih, maha sayang. Lha tentu? Ga ono wong melarat bandani anake sekolah iku ga ono. Sing ono wong melarat kalungan nomplung polahi soboh karaoke. Tapi nek minterno anak ngono. Sing dungani lho malaikat-malaikat iku. Sing dodol pudak iku wong kudung ijo tambah sawoge. Iku biyen tak kongkon dodol pudak rika. Napa sing digawe tak tak sawet mbek aku biyen. Gusti Allah iku sawoge. Pak. Sampeyan kok jek diati cilik-cilik. Belum ada pengalaman empiris sing butekno ana wong melarat mbambung kepala minterno anak iku gak ana. Paham nggih? Nggih. Kula nuwun anakku, Gus. Kula niki kepengin anak kula kula sekolah nang mriki. Terus napa? Mboten saged mandani kula. Tambah tak kura. Wes aku wis gak nampung wong remek-remek ngene iki. Kula niku muring-muringe wong iki nyepelekno Allah, Pak. Ngene mboten? Gusti Allah kuwi oke. Tak warah gaene entos iki. Karepe wong kula gak melu ngrasakno krenyeng-krenyeng. Dhe'e sing gawe maru aku sing ngramut sing ngingoni sing nyekolane murung kok nyimut. Kula ngomong ini duduk gak ikhlas supaya uang itu duit tanggung jawab dhewe. Nek iku terus mau tak backup, tidak mendidik gak kapien, Pak. Ngurui uang tambah goblok, ngene mboten? Nek riko njaluk pancinge tak kei, nek riko njuk iwak ya aku mau. Gak kuat ya Gus. Aku mani dodol es wis gak kuat. Mijet ya iki ku lara. Iki nek gak lara. Gereget tenang. Paham ge? Guyu. Tadi sing gagang lho Pak keyakinan, Pak. Allah iku soge. Ya? Ya soge ya nyogeno. Aja nyepelekno karo Allah. Sing bagus penyanane nang Gusti Allah. Anak iku dijak Pak ketik-ketik. Akhire gak tega ya pekarepmu sih. Niki ngeten lho Gus. Kau walatok kiai. Insyaallah. Mari tak amuk mang gak kabeh sing mlebu ae sithik. Dados ngoten Gus nggih. Gusti Allah iso nggih Gus. Eh terus lakon. Lah gak gelem ngaji senenan are yo tauhite apes. Wong iki tauhite lemah, keyakinane lemah. Duit-duit lo cik sambat. Apa mana gak duit? Sing gagah ngono lho. Iki. Nanti sampean aja duit praduga-praduga sing elek, Pak ya. Sing khusnudzon nang Allah. Bisa sukses, ngono lho nggih. Aku bahagia ngono lho. Melek moto ni. Apa sing dikae? Duh, susah. Ya wong ngene yo dicotos iki. Melek mripat engko sampean rungokno niki pengajian iki. Bagaimana Rasul mendidik kepada umatnya? Allah senantiasa bersama prasangka hamba-Nya. Sampeyan bertransa baik nang Allah, insyaallah diduli kebaikan. Amin.